بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, pada hadis yang antum hafalkan ada lafaz la haraj la haraj. Ya. Katanya sang sahabi, fatamannaitu, aku berangan-angan, ayyulqiyallahu ala lisani, Allah melemparkan pada lisan sang muazzin kalimat wala haraj, tidak mengapa. Qal, ternyata sang muazzin mengucapkan wala haraj. Zahirnya barakallahu fikum, itu dilafalkan sama muazzin, sebab terdengar dari rumahnya Nu'aim ibn Nahan, semoga Allah meridhai beliau. Yang jelas dia lafaz ini bukan termasuk lafaz azan. Bukan termasuk lafaz azan. Maka ihtimalnya adalah pemberitahuan. Ada pemberitahuan dari muadzin, tidak masalah bagi yang jamaah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala asy-syekh al-allama al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu fi kitabih al-jami' as-sahih ma laysa fi sahihain kitab as-salah bab wujub as-salawat al-khams, wajibnya sholat lima waktu. Wajibnya sholat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kewajiban ini disepakati oleh para ulama. Semua ulama sepakat sholat lima waktu punya wajib atas mukallaf. Lima waktu ini, tersebut lima waktu ini merupakan rukun Islam. Merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima. Nah, kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-hakim rahimahullahu ta'ala. Al-hakim namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Bayya. Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bayya' Abu Abdullah an-Naisaburi al-Hakim Sahibul Mustadrak. Ini beliau riwayatkan dalam bukunya Al-Mustadrak juz yang pertama halaman 389. Ini rujukan Mustadrak cetakan lama. Cetakan yang lama yang mu'tamad, yang di bawahnya ada Talkhis Az-Zahabi. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub. Al-Hakim punya dua orang guru. Sama-sama namanya Muhammad bin Ya'qub. Bedanya pada kunyah nama kakek dan gelarnya. Kalau ini adalah Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf Al-Asam. Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf Al-Asam. Katanya Az-Zahabi dalam Siyar, qala Az-Zahabi fi Siyar tentang Abu al-Abbas ini, al-Imam al-Muhaddits. Ini gelar-gelar yang diberikan Az-Zahabi untuk Al-Asam hadza. Al-Imamu Al-Muhaddithu Musnidul Asr Ruhlatul Waqti. Al-Imam, dia seorang imam pada masanya. Al-Muhaddith, seorang ahli hadis pada masanya. Musnidul Asr, ini gelar untuk seorang ahli hadis yang punya sanad. Yang punya isnad di masa itu. Ruhlatul Waqt, imam yang dituju oleh para thullabul ilmi untuk rihlah ilmiah di masa itu. Namanya Ruhlatul Waqt. Ada seorang ahli hadis, muridnya enggak banyak. Ada seorang ahli hadis yang memang menjadi tempat tujuan para thullabul ilmi untuk menimba ilmu. Semua pada ke sana. Namanya Ruhlah. Dibaca Ruhlah, Ruhlah Al-Waqt. Demikian disebutkan tarjamahnya dalam kitab Rijalul Hakim fil Mustadrak karya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, juz yang kedua halaman 314. Karya Syekh Muqbil punya kitab namanya Rijalul Hakim fil Mustadrak, dua jilid. Untuk rawi-rawi yang disebutkan dalam Al-Hakim di luar Kutubus Sittah. Nah, kebetulan punya di rumah. Jadi langsung nengok ke buku tersebut. Ini yang pertama. Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf Al-Asam. Adapun guru yang kedua ialah Muhammad bin Ya'qub Ibnul Akhram. Kunyahnya Abu Abdillah. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'qub ibn al-Akhram An-Naisabur al-Hafidh. Ini sama-sama Hafidh imam pada masanya di Naisabur. Ada Abu Abbas, ada Abu Abdillah, ada Al-Asam, ada ibn al-Akhram. Sama-sama Muhammad bin Ya'qub. قال حدثنا بحر ابن نصر الخولاني. بحر ابن نصر ابن سابق الخولاني مولاهم المصري. الخولاني مولاهم المصري ثقة. قال حدثنا عبد الله بن وهب معروف عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري. عبد الله بن وهب إمام مصر pada masanya. قال أخبرني معاوية بن صالح. ومعاوية بن صالح ابن حدير dengan تصغير dengan hak muhmalah musaghar Hudair. Al-Hadrami Al-Himsi. Al-Hadrami asalnya Hadramut, Al-Himsi domisili Hims Syam. Saduqun lahu awham. Saduq, dia punya beberapa kesalahan. Maka dihasankan hadisnya selama hadis ini bukan termasuk kesalahannya. Yuhassanu hadithuhu ma lam yakun min awhamih. An Abi Yahya ibn Amir al-Kila'i. Abu Yahya namanya Sulaim. Isin al-muhmalah musaghar Sulaim. Sulaim bin Amir al-Kila'i Abu Yahya thiqatun. Ada yang mengatakan dia sahabi. Wa hadha wahm. Salah yang mengatakan dia sebagai seorang sahabi. Dia bukan seorang sahabi. Qala, dia mengatakan, sami'tu Aba Umamata yaqul. Mana Abu Umamah? Siapa namanya Abu Umamah? Ini sahabiyun jalil, namanya Sudai Ibn Ajlan Al-Bahili. Sad, Sudai. Bisad Al-Muhmala Musaggar, Sudai. Ibn Ajlan Abu Umamah Al-Bahili. Sahabiyun jalil. Yaqul, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan kami. Khutbah ya. Fi hajjatil wada', pada haji wada'. Wa huwa ala naqatihi al-jad'a. Beliau di atas unta jad'a milik beliau. Jad'a makna bahasanya adalah yang terputus hidung dan telinganya. Ya, jad'a. Ajda' jad'a. Rajul ajda' ay quti'a anfuhu wa udhunuhu. Naqatun jad'a ay quti'a anfuha wa udhunuha. Yang diputus, yang terputus hidung dan telinganya cacat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan kami khutbah pada waktu haji wada, beliau di atas unta, beliau yang jada. Qad ja'ala rijlaihi, beliau telah menjadikan kedua kakinya fi gharzir rikab, di dua pelana untanya. Gharzir rikab itu tempatnya kaki untuk berpijak di atas unta. Unta atau kuda kan dikasih kayak sebuah baju gitu ya. Nah, itu kanan kirinya itu ada pijakan kaki. Itu namanya gharzir rikab. Gharzai dua-duanya. Jadi beliau kakinya berpijakan pada dua tempat pijakan kaki di unta tadi. Ya tatawal, beliau berusaha untuk semakin tinggi. Nah, begini. Nah, kalau naik unta kan biasa. Beliau di atas unta dan berdiri di atas unta tadi itu. Kakinya dimasukkan di tempat pijakan kakinya, berdiri. Ya tatawal. Yusmi'un nasa, hendak memperdengarkan suaranya kepada orang lain. Faqala, beliau mengatakan, ala tasma'una sawti, bukankah kalian bisa mendengarkan suaraku? Itu supaya suaranya lebih jauh. Kadang tidak ada mikrofon, tidak ada mic. Sehingga caranya dengan cara seperti itu. Naik, tinggi, terus dengan suara lantang supaya sampai ke belakang. Ala tasma'una sawti. Faqala rajulun min tawaifin nas. Maka berkata seseorang laki-laki dari sekelompok orang. Disebutkan nanti di hadis berikutnya. Dia di bagian akhir kaum tadi. Di belakang dia ngomongnya. Dia mengatakan, famadza ta'ahadu ilaina, apa yang engkau ambil perjanjian kami dengannya? Ahad. Apa ahad yang engkau akan berikan kepada kami? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'budu rabbakum, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian. Ini umum. Meliputi semua ibadah. Namun yang lebih khusus adalah at-tauhid. U'budu rabbakum. Ay wahidu rabbakum. Umum meliputi semua ibadah. Tapi secara khusus tauhid. Tauhidkan, esakan Tuhanmu. Wasallu khamsakum. Hendaklah kalian salat lima waktu. Atau syahid. Lafaz ini yang diinginkan oleh Syekh Mughbil dalam babnya. Lafaznya perintah sallu. Perintah ya. Hukum asal perintah adalah wajib. Dan beliau mengatakan khamsakum. Secara khusus menyebutkan lima waktu sholat. Sehingga yang dibawakan adalah as-salawatul khams. Bukan semua sholat. Dipahami ya? Makanya menunjukkan perintah sholat wajib lima waktu. Lafadznya perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Dari sini diambil faedah wajibnya sholat lima waktu bagi mukallaf. Wasumu syahrakum. Hendaklah kamu berpuasa sebulan kalian. Ayat Ramadan. Ini juga menunjukkan perintah atau kewajiban puasa Ramadan. Wa'addu zakat amwalikum. Tunaikan zakat mal kalian. Ini juga menunjukkan wajibnya zakat mal. Kewajiban menunaikan zakat mal. Yang belum disebutkan apa ini? Haji. Yang disebutkan lagi haji. Maksudnya di haji wada. Maka belum menambahkan poin yang kelima. Wati'u dha amrikum. Dan taatilah penguasa kalian. Ini menunjukkan kewajiban taat kepada penguasa. Dan kewajibannya itu besar, berat. Digandengkan dengan rukun Islam. Itu menunjukkan betapa wajibnya mentaati penguasa. Digandengkan dengan tauhid. Salat lima waktu. Puasa Ramadan. Zakat mal. Dan itu disandarkan ketika haji wada. Ya, itu menekankan kewajiban mentaati penguasa. Untuk ketaatan kepada penguasa, yang pertama syaratnya adalah ayyakuna musliman. Dia penguasa muslim. Walaupun zalim. Walaupun fasik, walaupun menyimpang, patokannya muslim. Yang kedua, fi ghairi ma'siyatillah. Ketentuan yang kedua adalah fi ghairi ma'siyatillah, selain dalam perkara maksiat kepada Allah. Ya, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Hanya itu ketentuannya. Selebihnya wajib mentaati penguasa. Ya, penguasanya sezalim apapun, sekejam apapun, sesadis apapun, sefasik apapun, semenyimpang apapun, selama dia muslim, ati'u dza amriku. Taati penguasa kalian. Baik, dalam hal apapun. Dalam perkara duniawi, dalam perkara agama, dalam semua aspek kehidupan, taati. Selama bukan perkara maksiat kepada Allah. Bagaimanapun kondisi kamu sebagai rakyat, kamunya suka atau kamu tidak suka, kamunya ridha atau kamu tidak ridha, taati. Kamu kondisi lapang, kondisi sempit, taati. Haknya kamu ditunaikan atau dirampas, taati. Kamu disayang atau kamu dizalimi, taati. Itu semuanya khulasah dari sekian banyak riwayat terkait dengan ketaatan kepada penguasa. Hanya ada dua ketentuan. Dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat. Kalau dia kafir, dinyatakan kafir oleh para ulama yang mu'tabar, yang mu'tabar, maka la sam'a wa la ta'ah. Kalau dalam perkara kemaksiatan, maksiat secara din, maka tidak boleh mentaati penguasa dalam hal itu saja. Ya, tidak boleh mentaati penguasa dalam hal itu saja. Namun tidak membolehkan kita untuk memberontak atau durhaka dalam perkara yang lain. Hanya itu kalau mengatakan la sam'a wa la ta'ah. Mohon maaf kalau kami tidak bisa mentaat. Yang lain lanjut. Begitu ya. Nah, ini penting diperhatikan, disampaikan kepada kaum muslimin, terutama di saat-saat dan kondisi seperti sekarang ini. Kalau penguasanya adil, penguasanya ngeman-ngeman, gitu gimana? Senang sama rakyatnya, gitu. Mensejahterakan rakyatnya, sepakat. Samina wa atona. Justru hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan, yang menjelaskan tentang ketaatan kepada penguasa itu ketika penguasanya zalim, ketika penguasanya fasik, ketika penguasanya ada yang macam-macam. Justru itu saatnya kamu mentaati penguasa. Paham ya? Ujian akidah, ujian manhaj, ujian prinsip. Itu. Gitu ya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, zaman pandemi kayak sekarang ini betul-betul diuji ketaatan pada penguasanya. Allahul musta'an. Maka selama muslim dan selama bukan dalam perkara maksiat, kul, katakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Barakallahu fiik. Baik, apa pahala dari semua amal di atas? Rasul mengatakan setelah itu, tadkhulu jannata rabbikum. Maka kamu kelak pasti akan masuk jannah Rabb kalian. Maka al-ibadah wa tauhid min asbabi duhul jannah. Beribadah kepada Allah secara umum dan bertauhid secara khusus termasuk sabab masuk surga. Tayyib, ada'u salawatil khams, menunaikan salat lima waktu, termasuk sabab masuk surga. Dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan wajib-wajibnya, dengan sunnah-sunnah. Termasuk amalan yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Nah, kamu kerjakan sehari lima kali. Itu luar biasa kamu hayati. Jadi kamu mengerjakan lima kali amalan yang dengan itu Anda bisa meraih surga. Maka jangan bermalas-malasan. Siam Ramadan min asbabi dukhul jannah. Puasa Ramadan termasuk sebab masuk surga. Puasa sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ada uzakatil mal min asbabi dukhul jannah. Mengeluarkan, menunaikan zakat mal yang sesuai dengan ketentuan fiqih zakatnya, kamu keluarkan dengan ikhlas, termasuk sabab masuk surga. Ta'atu waliil amr bisyurutih min asbab dukhul jannah. Mentaati penguasa dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas sebelumnya termasuk sabab masuk surga. Itu luar biasa sih. Antum mengatakan sami'na wa ata'na kepada penguasa kamu min asbab dukhul jannah. Ini diingat baik-baik gitu. Dalam semua hal yang terkait dengan ketaatan kepada penguasa. Contoh yang paling gampang misalkan lalu lintas. Ada apa bahasanya itu? Bangju. Atau bangju ya, bang hijau. Lampu merah hijau, kuning kan gitu ya. Begitu merah kamu berhenti. berhenti. Kamu niatkan dengan itu ketaatan kepada waliul amr. Kamu berhenti itu ibadah. Kamu berhenti itu beramal saleh. Kamu berhenti itu sebagai upaya kamu meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Karena niatan kamu mentaati waliul amr berhenti ketika lampu merah. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya kamu. Sisi yang lain juga untuk keselamatan pengendara. Hijau, kamu jalan. Juga niatkan, ini waktunya berjalan. Samina wa ta'ala, saya jalan. Untuk mentaati waliul amr. Pahala itu. Wahakar, itu contoh ringan ya. Dan yang lain-lain dalam banyak hal terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, dalam hal-hal yang itu perkara mubah, bukan perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia muslim, sami'na wa ta'na, kamu kerjakan dengan ikhlas, besar pahalanya. Tadkhulu jannata rabbikum. Itu hadirkan. Ketika antum beribadah, hadirkan pahala ini. Ketika antum bertauhid, hadirkan pahala ini. Kamu lagi sholat, hadirkan pahala ini. Kamu puasa Ramadan, menunaikan zakat, hadirkan pahala ini. Ketika teman taati penguasa, hadirkan pahala ini. Mahal ini, enggak mungkin diganti dengan dunia dan seisinya. Jannah ya. Saya yakin kalau ada iming-iming duniawianya, nurut semua. Saya enggak kira-kira. Taat penguasa, satu orang, satu rumah, satu mobil, satu pekarangan. Seisinya wis. Kira-kira taat semua enggak? Hah? Ya iya sih, masa gak gelo, Bre? Hah? Rumah satu loh ini. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Nggih semua, enggak ada mengatakan enggak nggih. Atau orang kaya jadi miskin ketika itu. Pak, saya belum, Pak. Lo rumah Anda sudah dua tingkat. Ya kan saya juga taat penguasa. Nah, gitu. Apa yang diharapkan sama dia? Rumah plus mobil plus pekarangan plus isi rumahnya. Nah gitu ya. Senang dia. Lala rumah harganya berapa sih? Berapa harganya rumah? Ya kalau desa sih murah Ustaz. Nah, rumah yang di perkotaan lah. Ya paling 3-5 miliar paling. Di kota lah ya Surabaya ya Pak. 5 miliar mobil. Ya 10 miliar lah. Banyak kan? Siapa gak mau? Senang. Ya 10 miliar. Kecil. Mau dibandingkan dengan jannah? Jangan dibandingkan lah. Nah, hadirkan pahala seperti ini. Supaya meringankan kita dalam beribadah kepada Allah. Meringankan kita untuk bisa mentaati penguasa. Tadkhulu jannata rabbikum. Qala, berkata sang rawi, qultu, saya bertanya, yakni Abu Yahya, rawi, dari Abu Umamah, ya Abu Umamah, wa ya Abu Umamah, famislu man anta yauma idzin. Pada waktu itu, kamu seperti siapa? Qala, katanya Abu Umamah, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, yauma idzin ibnu 30 sana. Hari itu saya usianya 30-an tahun. Itu menggunakan bahasa ibn. Ibn kada ini putra 30 tahun. 30 tahun ya. Gagah-gagahnya laki-laki ya. Uzahimul ba'ir. Aku mendesak unta-unta yang ada. Ini ontaku itu saya pakai untuk berdesakan dengan kerumunan yang ada itu. Udah rijuhu. Aku putar dan aku gerakkan dia. Itu dah rijuhu. Dengan mana dawar yudawir. Ya, berputar untuk maju ke depan. Kurban ila Rasulullah SAW untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Jadi saya ketika itu sedang kuat-kuatnya 30-an tahun. Unta tadi saya pakai untuk mendekat, lebih mendekat ke Rasulullah SAW. Kuat gitu loh. Nah. Qala Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Hadha hadithun sahihun ala syarti muslimin walam yukhrijah. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Hadha hadithun hasan. Yang kata-kata yang di awal adalah Al-Hakim. Yang mengatakan hadha hadith hasan itu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi. Kenapa dikatakan hasan? Dikarenakan ada Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair al-Hadhan al-Himsi sadukun lahu awham. وقال رحمه الله تعالى وقال امام احمد رحمه الله حدثنا زيد بن حباب زيد بن حباب تقدم معكم سبنا كتابه sebelumnya زيد بن حباب ابو الحسين العكلي صدوق يخطئ في حديث الثوري. Saduq, cuman dia salah dalam meriwayatkan hadisnya Tsauri, sehingga dia saduq, tapi kalau meriwayatkan dari Tsauri, dhaif. Qala haddatsana Muawiyah ibn Shalih, yang di atas. Qala haddatsani Sulaim ibn Amir, yang di atas, Al-Qila'i yang di atas. Qala sami'tu Abu Umamah yaqul, aku pernah mendengar Abu Umamah, semoga Allah meridhai beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nas. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Berkhutbah di hadapan orang-orang fi hajjatil wada', pada haji wada', wa huwa al-jad'a, beliau di atas unta jad'anya, wadi'un rijlahu, belum meletakkan kakinya, fi gharazir rahl, di tempat pijakan kaki di unta tadi. Ya tatawal, beliau berupaya untuk semakin tinggi, semakin panjang. Yaqul, seraya mengatakan, ala tasma'un, bukankah kamu telah mendengar suara saya? Faqala rajul min akhir qaum, maka berkata seorang laki-laki di akhir kaum, ma taqul, apa yang kau katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau bersabda, ubudu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa atu zakat amwalikum wa ti'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Sama dengan di atas. Qultu lahu, maka saya katakan kepada Abu Umamah, kam famud kam, semenjak berapa sami'ta hadzal hadits ya Abu Umamah, semenjak kapan, semenjak berapa kamu mendengarkan hadis ini wahai Abu Umamah? Qala, katanya Abu Umamah, wa ana ibnu 30 sanah, saya putra 30 tahun. Ya, ketika itu aku berusia 30 tahun. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abdurrahman an Muawiyah bin Shalih. Abdurrahman yang meriwayatkan dari Muawiyah ibn Saleh adalah Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, imam masyhur. Imam Abdurrahman bin Mahdi, imam jar wa ta'til fi asri. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan, dikatakan hasan. Ada Zaid bin Hudab saduq, ada Muawiyah bin Saleh saduq. Namanya Hasan li zatihi. Barakallahu fikum. Wabah insyaAllah ya. Intinya adalah yang dimaukan sama Syekh pada kata-kata wasallu khamsakum, menunjukkan kewajiban salat lima waktu. Bukan semata-mata wajib, tapi rukun Islam. Rukun Islam. Barakallahu fikum. Antum hafalkan di sini ya kawan. Mau dengan lafaz yang pertama boleh, yang kedua juga boleh, tapi yang zain yang pertama. Kapannya dikit. Yakfi. Hadis berikutnya lain lagi pembahasannya. Cukup panjang hadisnya. Kita akan kaji insyaAllah pada perjumpaan berikutnya. Nah, tidak usah panjang-panjang. Cukup satu bab, satu hadis, antum pahami, dan yang paling penting, antum amalkan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawah. Ada yang bertanya, kalau ada seseorang transaksi jual beli di luar masjid, namun barangnya diberikan di masjid, apakah boleh? Kalau akadnya sudah selesai di luar masjid, selesai ya, nggak ada lagi akad, tinggal penyerahan barang, diperbolehkan untuk menagih barang itu di masjid pembelinya. Atau penjualnya diperbolehkan menyerahkan barang di masjid. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah akad dalam masjid. Barakallahu fikum. Ini saya sebutkan di buku saya. Bisnis online. Barakallahu fikum. Silakan dibaca kembali. Ben ratakan terus. Gitu ya. Apakah bisa kita menghukumi hadis ini dengan sahih mengumpulkan jalurnya Al-Hakim dan Imam Ahmad? Masing-masing diberi rambut yang berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang bergelombang, ada yang ikal, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang keriting, ada yang keribu. Nah, gitu ya. Itu semuanya adalah asal penciptaan Allah Azza wa Jalla. Dipahami? Maka tidak diperbolehkan taghyiru khalqillah. Tidak diperbolehkan merubah asal penciptaan Allah Azza wa Jalla. Dipahami insyaAllah ya? Bedakan antara merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla dengan mengembalikan sesuatu kepada asal penciptaannya. Yang kedua ini kondisinya di luar keumuman, dikembalikan ke asal penciptaannya. Yang mereka contohkan seperti alafu ya, gigi, giginya itu terlalu maju ke depan. Apa namanya? Boneng. Hah? Tongos. Ah, begitu lah ikannya. Ada yang majunya enggak terlalu nemen banget. Biasa aja. Tapi ada memang yang terlalu maju. Nampak merusak wajahnya. Gitu. Namanya tashyuhul wajih. Menyusahkan dia untuk mengunyah, bahkan berbicara. Nampak kayak ada kaiban di situ. Maka diperbolehkan untuk mengembalikan ke asal penciptaannya. Dia bikin diratakan dengan kawat gigi. Ya, dengan kawat gigi atau misalkan gimana caranya dioperasi apa di supaya lurus kembali. Itu boleh. Dikarenakan asal penciptaan giginya manusia itu normal. Yang ini abnormal. Maka dikembalikan ke asal. Paham tuh? Paham enggak ini? Tapi kalau rambut emang beragam rambut itu. Dan itu asal penciptaan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu rubah. Yang lurus, syukur alhamdulillah lurus. Yang ikal, ikal. Keting dikit, alhamdulillah. Biasa. Tapi kalau misalkan mencolok banget perbedaannya, labas. Itu dikembangkan ke asalnya aja. Nah, keriting banget. Keribunya pol. Gak nyaman dia. Ya udah, diluruskan sedikit. Al-Mahim dikembalikan ke asal penciptaannya. Ada Yesus. Dipaham ya? Ada pun yang ini. Dia sudah. Ya keriting. Itu mungkin bergelombang barangkali. Nggak nyaman dia. Nggak pede gitu. Mungkin kurang cantik barangkali ya. Pasal cantik itu kan relatif. Kan gitu ya. Suaminya nggak pede. Oh, rambut kok. Gerombang-gerombang kayak Indomie ya gitu. Kan gitu. Oh yang lurus gitu loh. Jangan kamu tutup suami kamu. Kamu katakan, ini asal penciptaan itu seperti ini. dengan cara yang lain lah. Dia berhiasi depan suaminya dengan cara yang lain. Yang mubah dengan tanpa harus melanggar syariat. Wallahu tabaraka wa ta'ala al-misal. Bagaimana jika kita terlambat dalam sholat mendapati sujud di dalamnya? Kapan kita harus membaca doa iftitah? Nggak dibaca. Langsung takbir dengan tanpa mentakan di dada. Takbir, angkat tangan. Ya Allahu Akbar. Tangannya turun ke bawah. Terus Allahu Akbar lagi, terus sujud. Langsung. Dengan tanpa diletakkan di tangan. Karena makomnya bukan makom berdiri. Bukan makom membaca iftitah. Tapi makomnya mutaba'atul imam. Mengikuti imamnya langsung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama takbir ihram. Yang kedua takbir intiqal untuk sujud. Itu berlaku ketika imamnya duduk. Atau ruku. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Mau tanya Ustaz, kita punya hutang kepada A 10.000. Terus ada orang lain si B hutang sama kita juga 10.000. Kita bilang sama si B ketika waktunya bayar, tolong bayar ke A ya 10.000-nya. Ini boleh dengan syarat. Yang pertama si B yang hutang sama kamu, mali atau mali itu istilah hadis. Penuh. Artinya dia mampu membayar. Yang kedua, engkau bilang kepada si A. A, nanti utang saya kepada kamu dibayar sama si B. Dan atau si B mali orang yang mampu membayar. Ya, oke, saya setuju. Tidak ada masalah. Yang disebutkan dalam hadis, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Wa man uhila ila mali'in fal yadba'. Aqamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim. Orang kaya yang matal, matal itu yang mampu membayar utang tapi enggak dibayar-bayar. Zulmun itu kezaliman. Mampu membayar kamu bayar. Ketika kamu nunda-nunda di matal-matal hanya dibikin kayak karet gitu. Molor, molor, molor, molor. Zulim. Barang siapa yang diihalah, dipindahkan kepada orang yang malik, yang mampu, faliyadba', ikuti. Maknanya yang diterangkan tadi. Kamu berhutang kepada si A. Si B utang sama kamu. Kamu lagi ada uang ini. Tidak mungkin kamu membayar kepada si A dengan uang cash. Tapi kamu punya piutang sama si B. Ngomong kepada si A. A, saya punya utang sama kamu kan 10.000. Si B utang sama juga 10.000. Nah, nanti antum dibayar sama si B. Si A ngerti, setuju, ridha, dan si B mali atau mali mampu membayar. Maka si A dianjurkan untuk menerima. Man uhila ila man fala tiba. Labas, nanti saya ambil dari si B. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Itu ketentuannya. Tapi kalau nggak ada omongan sama sekali nggak boleh, nggak boleh. Ya, ketika si B bayar, si bayarnya kamu yang bayar pada si A. B, si A nggak tahu menau, taunya kamu utang sama si A. Barakallahu'alaikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Ya Allah, ya Rabb. Wallahu a'lamu bis-shawab. Pertanyaan ini berat-berat semua ya. Sampai bingung ini apa ini jawabannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Abut kabeh pertanyaan ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apakah Ustaz pernah duduk di majlisnya Syekh Shalih Al-Fauzan? Belum pernah. Belum pernah. Setahu saya beliau di Riyadh. Dan beliau termasuk ulama yang resmi dalam kerajaan Saudi. Jadi enggak semudah itu berjumpa dengan Syekh Salih. Belum pernah, sama sekali belum pernah. Hatta Kriyat juga belum pernah. Paul Jeddah. Jeddah, Mekah, Madinah. Jeddah, Mekah, Madinah. Alhamdulillah pernah ke sana ya. Alhamdulillah ya, Pak. Banyak belum pernah ke sana. Belum pernah sama sekali. Yang pernah duduk ya di Syekh Rabi, waktu di Mekah, pernah. Di Madinah sekali. Syekh Ubaid, pernah. Itu ya, Pak. Syekh Bukhari di rumahnya pernah. Di masjidnya pernah. Banyak yang belum pernah. Barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah sudah beberapa di antaranya. Nah. Apa hukumnya menolak hadis sahih atau hadis mutawatir? Nolak. Dia tahu ini sahih dan dia nolak. Ini ciri-ciri ahli bid'ah ya. Ini ciri-cirinya ashabul ahwa'il bid'ah. Apalagi menolak hadis mutawatir. Rasul Imam Munharif mubtadi. Barakallahu'alaikum. Tidak ada seorang muslim yang menolaknya. Apalagi seorang sunni salafi, tidak ada. Apakah teras masjid kita Al-Bayyinah sekarang termasuk yang dilarang di dalam jual beli? Iya. Karena itu sudah dipakai 5 waktu. Ya benar. Jadi bukan insidental lagi sekarang itu. 5 waktu. Maka jangan berjualan di teras dengan keramik warna coklat itu. Hingga di sananya atau sananya. Itu ada batas kayak selokan gitu ya. Itu pembatasnya. Barakallahu fiikum. Ya, yang di belakangnya sampai MTF segala itu kan kondisional. Seringkalinya mentok di mana di selokan. Jadi kalau halaman MTF itu yang rumah itu labas. Halamannya bapak labas. Di selokan ya. Jadi yang selokan. Tapi yang di sebelah sini yang mendekati yang ke arah baratnya jangan di situ. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Afan Ustaz, saya mau tanya, apakah Al-Hajjaj bin Yusuf ada orang yang kafir? Katanya 3. Tung, kafir. Jawabnya enggak. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih dia fasik zalim. Ya fasik zalim. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Yang dikenal sebagai amir yang zalim dari Bani Umayyah. Fasik zalim, bukan kafir. Ustaz ke Yaman umur berapa ya? Umur berapa ya dulu ya? Usianya masih 22 kalau enggak salah. Umur 22. 22. Naik apa? Kapal atau pesawat? Naik pesawat ya. Pesawat ya. Saya umur 22. Saya berangkat itu tahun 2001 Januari 2001 tanggal 27 saya nyampe. 22. Bawa istri, bawa bayi, bawa dalam kandungan satu. Bawa ke sana. Nah, Abdullah itu Yaman deh lahirnya itu. Abdurrahman itu lahirnya Yaman itu. Itu deh. Nah, Yamani ya. Yamani Indonesia. Masya Allah. Damaji dia. Alhamdulillah. Pernah ke sana. Apakah ketika pemerintah kita kafir, tapi memerintahkan kepada perkara mubah itu baik. Dipatuhi. Dipatuhi dalam untuk kemaslahatan umum. Ya, bukan karena mentaati penguasa yang kafir, tetapi untuk kemaslahatan umum. Atau hukum memberontak kepada penguasa kafir yang zalim. Berontak ya akhi wong kafir. Tapi dengan ketentuan yang panjang, enggak semudah yang membayangkan. Ada sekian banyak persyaratan panjang yang disebutkan oleh para ulama untuk bisa menggulingkan penguasa yang kafir. Yang paling utama adalah kaum muslimin memiliki kekuatan yang sekufu dengan kekuatan penguasa. Namanya al-quwwah al-mutakafi'ah. Kekuatan sepadan dengan pemerintah. Dari semua hal, terkait dengan jumlah personel, terkait dengan kemampuan militer, terkait dengan alat perangnya, semuanya sepadan dengan penguasa tadi itu. Dan yang kedua, secara kalkulasi, estimasi, kemenangan di pihak kaum muslimin. Jadi ketika dia pasti menang begitu. Jadi harus matang kalkulasinya. Sehingga tidak mudah untuk itu. Ketika belum bisa memberontak, ya sudah. Ketika penguasanya kafir, dikatakan oleh para ulama, ya itu normal di negara tersebut. Dalam perkara yang mubah kamu ikuti, dalam perkara syirik kamu ikuti, dalam perkara yang maksiat kamu hindari, bukan dalam mereka mentaati penguasa kafir, tapi dalam mereka untuk kemaslahatan umum. Lil maslahatil ammah. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, penguasa kita muslim. Ya, penguasa kita muslim, kita itu juga tenang di negara kita, antum punya negara, diakui sebagai warga negara Indonesia, maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Berapa diam. Itu nikmat besar loh ya. Atau bisa merasakan betapa pedihnya orang yang gak punya negara. Dia ombang ambing gak jelas itu. Banyak kan? Contohnya siapa? Ya banyak lah gitu ya. Sangat miris kondisinya. Bersyukur kamu punya negara. Bersyukur pula negara kamu negaranya kaum muslimin. Muslimin masih mayoritas. Bersyukur penguasanya muslim. Bersyukur syiar Islam di Indonesia nampak jelas gamblang di mana-mana. Bersyukur dakwah masih lancar. Banyak sekali dimana yang ada ya kan para ulama. Dipahami insyaallah ya. Kedepankan syukur ini supaya jangan banyak mengeluh. Ya kondisi kayak gini harus banyak sabar. Dan ujian akidah, ujian prinsip untuk mentaati waliul amr dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gini, hadirkan niat, hadirkan pahalanya tadi. Gitu ya. Ya mana? Nah. Jika bersyukur kepada Allah, di tempat ini kamu diizinkan masih enak kamu. Tempat yang lainnya, tutup. Ya tutup samina wa aqna. Dia sampai masih dikasih mudah. Ya Pak, buka prokes nggih, beres saya. Vaksin nggih, vaksin. Sini semua kamu vaksin. Jadi pas kamu jindingan itu samina wa aqna gitu. Jangan jangan. Barakallah. Tunggu vaksin yang kedua tanggal 20 September insyaallah taala ya. Ada masalah kemarin yang vaksin? Ada yang mual-mual? Hah? Gak ada yang aman ya? Aman ya? Aman, gak masalah. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Barakallahu fikum. Insyaallah yang kedua tanggal 21 semoga semuanya lancar. Suntik lagi insyaallah. Takkan insyaallah saya kembali. Barakallahu fikum. Dan ini sebagai sekarang ini sebagai kayak semacam persyaratan untuk mendapatkan pelayanan publik. Antum yang luar Jawa, yang jauh-jauh itu nanti kalau pulang nggak ada itu, nggak bisa naik pesawat. Nah, pesawat itu ada vaksinnya, ada swab PCR-nya. PCR gampang lah. Ini negatif. Mana vaksinnya? Nggak ada. Balik. Nggak banyak pesawat. Nggak bisa pulang itu. Ya. Gimana? Nggak usah pulang kan? Pulang. Makanya Berdayakan niat gitu loh, niatnya sami'na wa ta'na, niatnya untuk supaya imunnya kuat, ikhtiar dengan vaksin, supaya bisa pulang kan gitu ya. Jadi banyak niat ya, ikhwan. Innamal a'malu binniyat, barakallahu fikum. Ngerti nggih? Itu pentingnya mengerti ilmu dan pentingnya mengerti memperdayakan sebuah niat dan mengerti pahala sebuah amal, sehingga kita beramal itu punya semangat, ada yang dituju di situ. Manfaat dunia dan pahala di akhirat nanti. Jannahnya Allah Azza wa Jalla. Kafilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil